Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, ada baiknya pada malam hari ini kita selingi dengan kisah-kisah para ulama dalam perjalanan mereka menuntut ilmu, yang semoga menjadi motivasi dan penyemangat untuk kita semua agar semakin semangat dan semakin bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi. Disebutkan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, bahwasannya Abu Syihab Al-Hannad rahimahullahu ta'ala berkata, ba'asat ukhtu Sufyan al-Thawri ma'i bijarabin fihi ta'am ila Sufyan, wa kana Sufyan anadhaka bimakkah, falamma qadimtu Makkah sa'altu an makanihi fadalluni alayh fa'ataytuhu wa kana li sadiqan fasallamtu alayhi faradda alayya as-salam wa lam yahush fi wajhihi kal mu'tad. فقلت له إن أختك قد بعثت إليك بجراب من الطعام. فاستوى سفيان جالسا وقال عجل به. فلما أكل قلت له يا أبا عبد الله أتيتك فسلمتك عليك فلم تحش علي أو فلم تحش في وجهي وأنا صديقك. ولما أخبرتك أن أختك قد بعثت إليك جراب طعام استويت وكلمتني وأقبلت علي. فقال سفيان لا تلمني يا أبا شهاب فإن لثلاثة أيام لم أذق فيها طعاما. قال أبو شهاب فعذرته. Abu Syihab Al-Hannad rahimahullahu ta'ala berkata, bahwa saudarinya Sufyan Al-Thawri, kenal Sufyan Al-Thawri ya? Masyhur dari kalangan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sufyan Al-Thawri punya saudari. Saudarinya ini mengirim makanan atau mengirim sekantong makanan melalui Abu Syihab Al-Hannad. Dan Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala ketika itu berada di Mekkah, sedang menuntut ilmu di Mekkah. Ketika si pembawa pesanan ini atau titipan sekantong makanan ini sampai di negeri Mekkah, fa Falamma qadimtu Makkah, ketika aku sampai di negeri Makkah, kata Abu Syihab Al-Hannad, maka aku bertanya tentang tempat tinggalnya Sufyan. Itu Sufyan Al-Tsauri rahimahullahu taala. Maka mereka pun menunjukkan kepadaku tempatnya Sufyan Al-Tsauri rahimahullahu taala. Kemudian aku mendatangi tempat beliau rahimahullahu taala, dan beliau adalah dulu temanku, kata Abu Syihab Al-Hannad. Dulu Sufyan adalah temanku. Fasallamtu alaihi faradda alayya salam wa lam yahush fi wajhihi kal mu'tad. Setelah aku bertemu dengannya, maka aku ucapkan salam kepadanya sebagaimana seorang yang baru bertemu. Aku ucapkan salam kepadanya dan beliau pun menjawab salamku. Tetapi tidak ada wajah gembira menyambutku. Sekedar menjawab salam. Tetapi tidak ada wajah gembira dalam menyambutku seperti biasanya. Ada apa ini? Biasanya kan kalau teman lama ya, baru ketemu, wah langsung. Salamannya pun lama. Rangkulan, ya, lama. Ya. Saking bahagianya kamu ketemu teman lama. Biasanya seperti ini. Pernah ngalamin bertemu teman lama? Hah? Pernah ya? Nah, bagaimana ekspresinya? Lah ini biasa-biasa saja. Nah, cuma salam dijawab waalaikumsalam. Biasa-biasa saja. Ada apa? Maka kemudian aku berkata kepada Sufyan, sesungguhnya saudarimu ya, telah mengutus sekantong makanan untukmu. Maka mendadak Sufyan Al-Tsauri rahimahullahu taala ya, yang tadinya duduk, nah mendadak beranjak. Atau yang tadinya berbaring, ya, tidak semangat menyambut temannya tadi, ya, langsung beranjak bangun, ya, ke posisi duduk. Ya. Mendengar apa tadi? Mendengar saudarinya menitipkan sekantung makanan. Ya. Langsung beliau mengatakan, ajil bih. Ya. Mana titipan tersebut? Setelah Sufyan Al-Tsauri rahimahullahu taala makan, selesai makan, aku bertanya, kata Abu Syihab Al-Hannad, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, aku mendatangimu dan aku kemudian mengucapkan salam kepadamu. Tetapi tidak ada raut gembira di wajahmu. Padahal aku adalah temanmu. Dan ketika aku kabarkan kepada engkau bahwasannya saudarimu membawa atau menitipkan sekantung makanan untukmu, engkau langsung bangkit. Engkau langsung mau berbicara denganku. Engkau langsung mau menyambutku. Dan menghadap kepadaku. Kira-kira apa alasannya? Hah? Nah, qala Sufyan. Sufyan mengatakan, la talumni, engkau jangan mencelaku. La talumni ya Aba Syihab, fa inna li thalathata ayyam lam adzuq fiha ta'aman. Jangan kau mencelaku wahai Abu Syihab, sesungguhnya aku 3 hari 3 malam belum makan. Ya subhanallah. Nah, Sehingga ketika ada berita makanan datang, wajar ya, namanya orang lapar 3 hari belum makan. Nah, wajar, langsung bangkit. Nah, ketika temannya datang tadi, biasa-biasa saja, kenapa? Saking laparnya, ya. Bukan karena gak mau menyambut teman lama, saking laparnya, sehingga biasa-biasa saja. Ya. Ketika terdengar ada makanan, baru bangkit, semangat. Nah. Sehingga Abu Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala berkata, "La talumni ya Abu Syihab, jangan engkau mencelaku hai Abu Syihab dengan sikapku tadi. Sesungguhnya aku belum makan 3 hari 3 malam. Qala Abu Syihab, maka berkata Abu Syihab, fa'azardu. Aku pun memberikan uzur kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu kisah yang terjadi pada Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya mereka para ulama dalam mendapatkan ilmu, ya, itu na'am tidak segampang yang kita bayangkan pada zaman sekarang. Ya. Mereka harus menahan lapar, ya, beberapa hari belum makan. Ya. Nah, dan mereka adalah orang-orang yang pandai menjaga na'am kehormatan, ya, tidak meminta-minta. Ya. Di antaranya Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Sampai 3 hari 3 malam. Belum makan. Dan di sini pun bisa kita ambil faedah. Adanya kerjasama ta'awun. Seseorang terhadap kerabatnya yang lain yang sedang talabul ilmi. Saudarinya Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala mengirimkan makanan kepada Sufyan, saudaranya, sebagai bekal dalam talabul ilmi. Karena talabul ilmi butuh dengan bekal tadi, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Dan demikian kebiasaan na'am karib kerabat atau keluarga sebagian para ulama alaihim rahmatullah, ya, mereka membantu kerabatnya atau keluarganya yang sedang talabul ilmi. Kalau pada zaman kita sekarang mungkin bapaknya membiayai anaknya, ya, ngirim untuk bekal anaknya di pondok pesantren. Dalam bahasa na'am kitanya sekarang mungkin bayar SPP atau uang makan atau yang semisalnya lah, ya. Dan ini telah ada pada zaman dulu. Mereka yang sedang menuntut ilmu dikirim makanan, dikirim bekal, ya, karena fokus, ya, dalam talabul ilmi. Bahkan ini pun terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dua orang saudara, kakak beradik, yang satu mengeluh. Ya Rasulullah, ya. Naam saudaraku, naam dia enggak mau bantu kerja. Dia hanya ingin bermajelis denganmu, ya, menuntut ilmu, ya, di majelis-majelis ilmu. Dia enggak mau membantu kami kerja, sedangkan kami harus memenuhi kebutuhannya. ketika saudaranya ini mengeluhkan tentang saudaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi engkau mendapatkan rizki ya, karena sebab saudaramu yang aktif di majelis ilmu. Nah, karena thalabul ilmi adalah salah satu sebab dari sebab-sebab turunnya rizki. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi engkau diberi rizki karena sebab dia. Karena sebab saudaranya yang thalabul ilmi. Nah, sehingga dia diberi rizki. Nah, saudaranya ini. Nah, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini mujarrab ya. Ini mujarrab. Ini dialami oleh banyak orang. Nah, ketika anaknya thalabul ilmi. Atau saudaranya thalabul ilmi. Kemudian dia yang membiayai. Allah mudahkan ya, rizki untuknya. Nah, ada saja rizki datang ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, demikian karena thalabul ilmi adalah salah satu sebab. Sebab-sebab datangnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala tadi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan beliau lapar begitu lama. Ya. Di hari ketiga datang rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jika kita lihat kondisi beliau rahimahullahu ta'ala, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala pernah mengalami rasa lapar yang seperti ini dan tidak menuntut kemungkinan beliau mengalaminya tidak sekali dua kali. Demikian pula para ulama yang lain banyak mengalami hal yang serupa dengan beliau. Ini menunjukkan bahwasannya dalam thalabul ilmi butuh dengan keseriusan, fokus, kesungguhan dan kesemangatan. Sampai-sampai beliau tidak ada waktu ya, untuk mungkin mencari ma'isyah ya, atau yang semisalnya. Karena fokusnya beliau dalam thalabul ilmi, dan ini penting. Ya. Ketika thalabul ilmi, dia melakukannya dengan fokus. Ya. Konsentrasinya kepada ilmu. Dan hasilnya beda. Orang yang fokus dan konsentrasi dalam thalabul ilmi, dia fokus menghafal, muroja'ah, menelaah, ya, dan seterusnya. Beda dengan yang dibarengi. Hasilnya beda dengan orang yang dibarengi dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Yang fokus beda dengan orang yang nyambi. Dan ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa fokus, maka manfaatkan semaksimal mungkin. Sebelum datang nanti masa-masa kita harus nyari sendiri. Sebelum datang masa-masa kita harus cari ma'isyah. Gak ada yang membantu kita, gak ada yang ngirimin. Bahkan orang tua pun mungkin butuh untuk dikirimin. Sebelum datang masa-masa ini, kita masih diberikan kesempatan untuk fokus, ya. Maka gunakan semaksimal mungkin. Ya. Nah, antum para syabab yang masih muda, ya, para talabah, para santri, santriwati, kesempatan bapaknya masih ngirimin, ya, masih membiayain, fokus sudah, nggak usah mikir yang lain, ya. Fokus dalam talabul ilmi. Nah, manfaatkan semaksimal mungkin sebelum datang masa-masa nanti kita harus nyari sendiri. Kemudian juga diantara yang disebutkan tentang kisah-kisah para ulama adalah apa yang disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Tentang kisah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kunna bi Misr sab'ata ashhur lam na'kul fiha maraqah. Naharuna naduru ala syuyukh wa bilaili nansaju. Fa'ataina yawman ana wa rafiqun li syaykhun. Faqalu huwa alil. Faraaitu samakatan a'jabatna fashtarainaha. Falamma sirna ila al-bait hadara waqtul majlis. Hadara waqtu majlis ba'di syuyukh. فمضينا فلم يزل السمك ثلاثة أيام وكاد ينفني فأكلناها نيا لم نتفرغ تشويه أو لم نتفرغ نشويه. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, putranya Abu Hatim Ar-Razi, rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kunna, dulu kami di Mesir, talabul ilmi, dalam rentang waktu 7 bulan, kami tidak pernah makan marok. Apa itu marok? Kuah lah ya, atau sop dalam bahasa kita. Marok sesuatu yang naam berair ya, sop. Siang hari kami mendatangi para masyayikh. Berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Dan di malam hari kami menulis, memperbaiki ya, apa yang telah dicatat di siang hari. di malam harinya ditulis dan diperbaiki. Dan pada suatu hari, aku dan temanku mendatangi salah seorang syekh. Kemudian sampai di tempat syekh tersebut, mereka mengatakan bahwasannya huwa alil, syekh sedang sakit, sehingga tidak bisa mengajar. Maka karena libur, libur daras, libur pelajaran, ketika itu aku melihat ada ikan. Di perjalanan melihat ada yang jual ikan. Dan ikan tersebut mengagumkan kami, sehingga kami tergoda untuk membelinya. Dibelilah ikan tersebut. Sudah lama enggak makan ikan. Sudah lama enggak ngesop ikan. Dan ketika kami sampai di rumah, tiba-tiba tibalah waktu majelis atau jadwal waktu majelis sebagian masyayikh. Sampai di rumah ternyata ada syekh yang lain yang buka dars. Famadaina, maka kami pun beranjak. Enggak jadi masak ikan. Langsung ikut menghadiri majelis masyayikh tersebut. Dan ikan tersebut selama 3 hari 3 malam belum terurus, nggak sempat masak, bahkan hampir-hampir membusuk. Mungkin kalau zaman sekarang udah membusuk, udah busuk ya, 3 hari 3 malam busuk belum, udah busuk. Nah, maka apa yang dilakukan? Fa'akalnahu nayyan, maka kami memakan ikan tersebut mentah-mentah, nggak sempat masak, apalagi buat ikan bakar. Nah, ini yang dialami oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Antum bisa melihat bagaimana maksimalnya waktu mereka dalam thalabul ilmi. Siang dan malam. Siang menghadiri majelis-majelis para ulama, berpindah dari majelis satu ke majelis yang lain, kemudian di malam hari di rumah mereka menulis apa yang telah didengar dan memperbaiki tulisan apa yang telah ditulis di siang harinya. Nah, sampai malam, sampai tertidur. Besoknya lagi demikian, dan seterusnya. Sehingga tidak heran kalau mereka para ulama memiliki kitab yang berjilid-jilid, padahal umur mereka pendek-pendek, tetapi kitabnya berjilid-jilid. Yang demikian karena setiap harinya mereka seperti ini, banyak bermajelis, banyak menulis, dan seterusnya. Maka fa'aina nahnu min haula, di mana kita dibanding dengan mereka, jauh dan sangat jauh. Namun minimalnya kisah mereka menjadi motivasi, penyemangat bagi kita untuk kita lebih bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Nah, kita enggak dituntut seharian berpindah dari majelis satu ke majelis yang lain sepanjang hari. Kemudian di malam hari kita memperbaiki tulisan. Ya. Kita enggak dituntut seperti ini. Berat bagi kita melakukan hal yang demikian. Kecuali Allah yang Allah rahmati. Kecuali orang yang Allah rahmati yang memang fokus dalam thalabul ilmi di depan para ulama. Namun apa yang ada, ya, majelis hanya sekali dalam sehari ba'dal maghrib. Ya. Yang ada ini jangan sampai ketinggalan. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah. Semangat dan bersungguh-sungguh. Nah. Untuk menghadiri majelis ilmu yang na'am mungkin hanya satu kali, ya. Yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Maka apa yang ada ini dimanfaatkan, ya, dimaksimalkan. Kita berusaha untuk tidak absen, ya. Untuk tidak alpa darinya. Kita berusaha untuk terus menghadirinya. Dengan menghidupkan majelis ilmu yang ada. Dan jangan kita tertipu. Dengan kemampuan sendiri. Ya. Sehingga melalaikan dari majelis ilmu, ya. Karena sebagian ketika diajak untuk berangkat ke majelis ilmu, ya, maka ada yang menjawab, ya, ilmu ada di sini, ya. Di sini ilmu, nah, di mana? Di Android. Di sini ilmu, nggak perlu datang ke majelis ilmu. Taib, naam, Android atau yang semisalnya salah satu wasilah untuk mendapatkan ilmu. Tapi jangan seseorang naam belajar sendiri, karena orang yang belajar sendirian otodidak. Mengandalkan kecerdasannya, ya, akan lebih banyak terjatuh ke dalam kesalahan, ya, daripada mendapatkan naam kebenaran. Banyak terjatuh ke dalam kesalahan. Maka biasakan diri-diri kita untuk menghadiri majalisul ilm. Majelis-majelis ilmu. Orang yang terbiasa untuk menghadiri majelis ilmu, sekali dia tidak hadir, ada sesuatu yang kurang, ya. Kayak ada sesuatu yang janggal. Karena sudah menjadi kebiasaannya. Dan inilah salah satu cara untuk kita untuk menjaga kecintaan kita terhadap ilmu. Dengan kita serius dalam menghadiri majelis al-ilm. Walaupun mungkin di majelis tersebut hanya satu faedah. Atau dua faedah yang didapatkan. Maka sungguh. Faidah-faidah yang didapat di majelis ilmu khairun min mata'id dunia, lebih baik daripada perhiasan-perhiasan dunia. Satu faidah saja. Misalkan kita tahu satu faidah bahwasannya hukum musik haram misalkan. Satu faidah saja. Subhanallah, dia terhindar dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Nah, dia meninggalkan musik-musik tersebut, ya, terjaga. Ini baru satu faedah. Dengan satu faedah tersebut, dia terhindar dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dan walaupun mungkin dalam majelis tersebut kita gak mendapatkan faedah misalkan, karena mungkin kita gak paham apa yang dibacakan, ya, atau mungkin lagi kalut, ya, sehingga masuk telinga kanan, keluar lewat telinga kanan lagi. Nah, kalau lewat telinga, keluarnya lewat telinga kiri, mungkin masih ada bekasnya, ya. Nah, masuk telinga kanan, keluar lagi lewat telinga kanan. Mungkin saja kita enggak mendapat faedah ilmu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang di majelis ilmu adalah kaum yang di mana orang yang bermajelis dengan mereka, ya, nah, tidak akan merugi. Ya. Walaupun mungkin enggak dapat faedah, tapi dia mendapatkan apa? Barokah majelis tersebut. Dia mendapatkan barokahnya. Dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bermajelis di majelis ilmu salah satu sebab turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu merupakan salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Minimalnya mendapat itu, walaupun mungkin faedahnya dia tidak mendapatkannya atau dia lupa dengan faedah yang terdapat di majelis atau yang disampaikan di majelis. Baik. Dan di sana masih banyak kisah-kisah para ulama yang lain yang bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Antum bisa membaca kitab-kitab para ulama, ya. Nah, dan biasakan diri-diri kita untuk memiliki semangat membeli buku-buku, ya, yang berfaedah, buku-buku ilmu, ya. Baik itu yang terjemahan ustadz-ustadz kita, ya. Kalau kita memang belum bisa membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab, mungkin bisa membeli buku-buku yang sudah diterjemahkan oleh ustadz-ustadz kita, ya. Baik buku-buku ilmiah, ya, akidah, fikih, ya, akhlak dan seterusnya, atau buku-buku tentang kisah-kisah, kisah-kisah para nabi, kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah, atau kisah-kisah para sahabat, para tabi'in dan para ulama alaihim rahmatullah. Nah, biasakan kita untuk memiliki semangat membeli buku. Nah. Baik. Nah, barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini sekedar untuk lebih menyemangatkan kita, nah, dan membangkitkan kesungguhan kita dalam thalabul ilmi serta menjaga kesemangatan kita dan kesungguhan kita dalam thalabul ilmi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.